Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mempelajari dan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamal Kontemporer. Permasalahan yang kita bahas pada hari ini masih berkaitan hal-hal yang diharamkan karena menzalimi orang banyak. Maka di antara yang diharamkan oleh syariat karena termasuk menzalimi orang banyak, yaitu melakukan rishwah, atau bahasa kita adalah sogok atau suap. Apa yang dimaksud dengan suap atau sogok? Yaitu sesuatu yang diberikan, apakah berupa uang, barang maupun jasa, kepada seorang hakim atau pejabat atau aparat atau orang yang sudah digaji dan mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang yang berikan uang tersebut, baik yang diinginkannya itu yang dibolehkan syariat maupun yang dilarang oleh syariat. Jadi seseorang memberikan uang atau barang atau jasa kepada hakim atau pejabat atau seseorang yang sudah digaji, tujuan dia memberikan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang diinginkannya ini kadang-kadang hukumnya boleh dan kadang-kadang ada sesuatu yang haram. Walaupun yang diinginkannya ini adalah sesuatu yang boleh, tapi perbuatan suapnya adalah memberikan tersebut hukumnya dilarang oleh syariat. Maka perbuatan suap ini merupakan adalah penyakit yang sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya ini adalah penyakit yang sudah meluas di kalangan orang-orang Yahudi, yang mana Allah sudah menggambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 42 bagaimana umat sebelum umat Islam, mereka umat Yahudi, mereka melakukan suap. Allah mengatakan sama'una lil kadzibi akaluna lisuhti. Mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta yang haram. Maksudnya di sini adalah uang sogok. Ini yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala ini, yaitu Bani Israel ketika mereka, orang-orang Yahudi, ketika mereka ada persengketaan, maka kebiasaan mereka, orang yang bersengketa tersebut, memberikan pada hakim berupa uang yang disembunyikan di bawah lengan bajunya. Maka hakim akan melihat siapa yang lebih banyak uang tersebut, itu yang akan dimenangkan oleh hakim. Nah, ini yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri. Dan makanya orang Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih memilih persengketaan terjadi di antara mereka kepada hakim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau pada hakim-hakim Bani Israel. Padahal mereka tidak memeluk agama Islam, tetapi mereka tidak percaya lagi dengan hakim Bani Israel. Mereka lebih percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seseorang munafik yang terjadi persengketaan antara seorang Yahudi. Maka Yahudi ini ingin perselesaian mereka di antara sengketa yang terjadi antara mereka diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang munafik ini tidak mau. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi. Maka Allah menurunkan firman An-Nisa, surah An-Nisa ayat 60, alam tar ilal ladzina yazumuna annam amanu bima unzila ilaik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan pada sebelum kamu? Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik Muhammad? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid itu. Tauhid adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, menjadikan suatu keputusan kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka. Nah, inilah yang terjadi di masa umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan juga diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abdullah bin Rawahah ke Bani Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar, yang mana diutus untuk mengambil hasil bumi karena Khaybar sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkanlah Abdullah bin Rawahah mengambil hasil bumi yang ada di Khaybar. Maka orang Yahudi tersebut, mereka menyuap, mereka mempersiapkan emas dan perak diberikan pada Abdullah Rawahah agar dikurangi penarikan hasil bumi mereka. Maka Abdullah bin Rawahah berkata, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wallahi innakum lamin abghadi khalqillah ilayya. Demi Allah, sungguhnya engkau adalah makhluk yang paling aku benci. Wa madzaka bihamil ala an ahifa alaikum. Tetapi demikian itu tidak menjadikan aku zalim kepada kalian. Fa amma ma aradtum min ar-rishwah, adapun suap yang kalian berikan pada aku, fa inna suhtun, maka itu adalah dalam agama kami adalah sesuatu yang haram. Wa inna la nakuluha, kami orang-orang muslim tidak memakan suap. Sehingga tokoh Yahudi Khaybar mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ardh, dengan keadilan inilah, dengan keamanahan inilah, betul-betul menegakkan syariat Allah, berdirinya langit dan bumi. Ya, jadi ini menyatakan bahwa rishwa ini ya merupakan penyakit orang Yahudi. Mereka biasa melakukan suap untuk memuluskan urusan-urusan mereka dan menginginkan apa yang mereka harapkan, mereka memberikan uang. Dampak suap ini akan berdampak pada rusaknya tatanan masyarakat. Dampaknya begitu luas sehingga Allah mengharamkannya. Ya. Ketika dengan terbiasanya suatu masyarakat melakukan suap, maka kita akan melihat banyaknya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat kecil, ya, ini dirampas oleh orang-orang yang memiliki uang. Ya, mereka mengetahui celah-celahnya dan mereka membuat trik-trik agar tanah-tanah tersebut mereka kuasai. Dan ketika diperkarakan, ternyata mereka menang karena mereka memiliki uang untuk menyuap orang-orang yang mereka butuhkan. Sehingga banyaknya harta-harta orang-orang miskin ini dirampas. Kemudian kita lihat, dengan masyarakat banyak yang melakukan suap, pelayanan-pelayanan masyarakat ini akan lebih mengutamakan orang-orang yang melakukan suap, sehingga orang-orang yang miskin makin tidak terlayani dengan baik. Ya, ketika kita akan mengurus sesuatu, maka kalau tidak memberikan suap ini dipersulit. Tetapi ketika memberikan suap, dan ini tentunya orang-orang yang memiliki uang, dipermudah urusannya. Sehingga ini menzalimi orang-orang yang kalangan kecil. Kemudian masyarakat yang banyak melakukan suap, kita akan melihat bahwa orang-orang yang mempunyai keahlian ini tidak lagi dianggap. Kenapa? Karena yang dipilih dan yang diangkat adalah orang-orang yang berikan suap. Jadi pemimpin-pemimpin jadinya adalah orang-orang yang bukan ahli untuk memimpin. Kenapa? Karena yang dipilih adalah orang yang bisa memberikan suap. Nah, apa yang terjadi? Ya, akan terjadilah orang-orang yang menguasai suatu urusan yang bukan ahlinya, sehingga urusan orang banyak akan tidak akan selesai atau menjadi kacau. Kemudian di masyarakat yang tersebar suap, ya, maka apa yang terjadi? Barang-barang kebutuhan jadi naik, ya, kualitasnya rendah. Karena apa? Karena para produsen mereka harus mengeluarkan uang untuk menyuap, untuk melancarkan urusan mereka, bisnis mereka, memberikan suap ke sini, ke sini, ke sini. Ketika mendistribusikan barang juga harus menyuap ini, nyuap itu. Dan ini apa? Tidak mungkin mereka menanggung beban tersebut, dimasukkan kepada biaya apa? Biaya pada barang itu sendiri. Sehingga yang terjadi, barangnya kualitasnya jelek tapi harganya mahal. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Dan kemudian dengan suap ini banyaknya beredar makanan dan produk-produk yang tidak layak di negara yang adanya suap. Di negara-negara luar produk ini tidak layak, ya, dibuang, tapi di negara kita diperjualbelikan. Yang sudah sampah di negara-negara orang sudah dibuang, di sini diperjualbelikan. Kita heran, kenapa bisa masuk? Tentunya ada suap yang bermain di sana, sehingga barang-barang yang tidak layak tersebut bisa masuk di negara yang ada suapnya. Kemudian untuk ekspor pun kalah bersaing. Kenapa? Karena untuk pengurusannya harus suap ini, suap itu, sehingga biayanya jadi besar. Negara-negara yang lainnya tidak ada suap, mereka tentunya harga barangnya lebih murah. Nah, makanya ini merusak tatanan masyarakat dengan banyaknya suap ini. Dengan suap ini, harga nyawa seseorang tidak lagi bernilai. Ya, seseorang ketika melakukan korupsi atau membunuh orang lain, ya, paling penjara berapa? 15 atau 10 tahun. Kemudian dengan suap berkurang. Ya. Maka nyawa seseorang tersebut tidak lagi bernilai. Dengan gampangnya seseorang ketika tidak sesuai dengan dia, dibunuh. Ya, karena semua urusan bisa dengan suap. Nah, ini dampak dari bahayanya suap yang Allah haramkan. Sehingga dengan jelas Allah mengharamkan suap ini. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalan nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Di antara bentuk yang batil yang haram itu suap yang kalian berikan kepada hakim. Ya, di sini jelaskan bentuk yang banyak suap di masa itu adalah orang menyuap para hakim. Ya. Maka kemudian dalil baik berikutnya haramnya suap, hadis yang dikatakan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar berkata, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada Allah bahwa orang yang melakukan suap dan yang menerima suap, orang yang memberikan suap dan yang menerima suap, ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mendapatkan laknat. Artinya dijauhi dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berlepas diri dari orang tersebut. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada Allah, yaitu yang memberikan suap, yang menerima suap, dan perantara suap. Jadi suap itu juga ada perantaranya. Ya, ada orang-orang yang broker proyek, ya, atau broker jabatan. Nah, mereka ini dah dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ma min dzambin an yu'ajjilallahu ta'ala li shaibil 'uqubah fid dunya. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah Ta'ala azabnya di dunia, ma'a ma yadkhilu lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahim. Selain dosa menzalimi serta melanggar orang lain, hak orang lain, dan memutuskan hubungan kekerabatan. Dan ini adalah menzalimi orang banyak. Ya. Karena dengan dia melakukan suap tersebut, banyak orang yang terzolimi. Kemudian hadis dalil dari hadis dan Al-Quran yang kita ketahui tadi menyatakan bahwa haramnya suap dan menyogok. Dan suap ini memiliki bentuk-bentuk. Apa diantara bentuk-bentuk suap tersebut? Di antaranya yang pertama yaitu suap dalam penegakan hukum. Ya. Dan ini yang tadi kita ketahui contoh yang sering, yang paling banyak dilakukan orang-orang Yahudi, dan di zaman kita sekarang ini juga banyak orang-orang yang menyuap hakim agar perkaranya dimenangkan. Dan itu sudah maklum, kalau tidak menyuap dia sulit untuk menang. Apapun kasusnya, kalau kita tidak suap, memberikan suap, untuk menang itu sangat sulit. Itu dah umum. Ya, dan inilah penyakit ini kembali terjadi di masa kita ini sangat banyak. Dan riswa ini yang telah menghancurkan kehidupan umat Yahudi, sehingga Allah mencela mereka dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah Allah hancurkan? Dan Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 62, wa taro katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aqli musuh labi samakanu ya'malun. Dan engkau dan kamu akan melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan harta yang haram, yaitu hasil sogok dan menyuap. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkannya di atas. Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi dalam ayat ini, yaitu mereka bersemangat untuk melakukan dosa, menentang Allah. Kemudian mereka memakan harta yang haram melalui sogok. Nah, ini bentuk sogok. Kemudian bentuk yang lain yaitu riswah dalam penerimaan dan pengangkatan calon pegawai, yang mana kepala negara dan kepala daerah ini telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Maka para pemimpin ini tentu tidak melakukan tugas yang begitu besar sendirian. Dia membutuhkan para pembantu. Ya. para menteri, setiap menteri bantu oleh ribuan para staf di departemen atau kementeriannya. Maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin tersebut untuk mengangkat orang-orang yang terampil bekerja memang sesuai dengan keahliannya. Ternyata ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan dan menzalimi orang banyak. Ya, sehingga yang terjadi apa? Jabatan diperjualbelikan. Siapa yang bisa membayar sekian, maka dia akan mendapatkan jabatan tersebut. Dan ini tentunya berkhianat kepada rakyat. Ya, berkhianat kepada Allah. Allah sudah memintakan pemimpin tersebut untuk berlaku amanah, berlaku adil. Tetapi pemimpin ketika diangkat malah berkhianat kepada Allah, tidak melaksanakan amanah tersebut dan juga berkhianat pada masyarakat. Ini zalim kepada Allah dan zalim kepada manusia. Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah tersebut kepada orang-orang yang memang ahlinya. Jadi amanah pemimpin tersebut memang sesuai dengan keahlian, bukan dengan diperjualbelikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min walin yali ra'iyata minal muslimin." Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, fayamutu wa huwa ghasyun lahum. Lalu dia wafat dan menipu rakyatnya, illa haramallahu alil jannah. Maka Allah akan mengharamkan pada pemimpin tersebut surganya. Nah, ini bahayanya melakukan ya tidak amanah dalam mengangkat pejabat, hanya memilih dengan adanya unsur berapa suap yang diberikan. Kemudian bahayanya tersebut adanya suap dalam pengangkatan dalam pegawai atau pengangkatan seseorang dalam pekerjaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Bukhari, "Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah." Apabila suatu urusan diberikan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka kita lihat ya, tidak sulit untuk berkembang negara yang banyak melakukan suap tersebut. Bentuk suap berikut yang diharamkan dalam Islam, kaum muslimin harus meninggalkan tersebut, yaitu hadiah dari calon anggota legislatif atau calon kepala negara atau daerah saat kampanye. Maka ini haram, ini adalah suap. Nah, biasanya seorang mencalonkan diri pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mereka memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah dalam amplop, ya, atau mereka menghubungi tokoh masyarakat, mereka menjanjikan, yaitu apa? Mereka memberikan bantuan kepada kampung tersebut, ya, akan dibangun sarana. Ini adalah suap. Kenapa hadiah ini tidak lagi murni sebagai hadiah, tapi hadiah ini mereka berikan harapannya agar untuk dipilih. Dan inilah hakikatnya suap, memberikan hadiah atau uang atau harta, tujuannya adalah agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ini merupakan komite fatwa Kerajaan Arab Saudi yang telah mengharamkan pemberian dan penerimaan hadiah dari calon orang-orang yang ikut pemilihan legislatif. Yang mana di sini ketika Dewan Fatwa ditanya apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dan pemilihan memberikan harta pada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum, maka dijawab oleh Dewan Fatwa, pernyataan perbuatan calon anggota tersebut memberikan sejumlah harta agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya adalah haram. Ya. Jadi ini tidak murni hadiah, walaupun mereka mengatakan hadiah, alasannya adalah hadiah. Jadi baju, uang dalam amplop, beras, itu adalah suap, haram bagi bagi orang Islam menerimanya. Dan ada yang ucapan yang beredar di masyarakat dan ini salah, menyesatkan. Apa ucapannya? Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Bagaimana mungkin seorang muslim diambil sesuatu yang haram? Ini adalah haram, ya. Tidak boleh kita menerima sesuatu yang haram. Kita akan dilaknat oleh Allah karena Rasulullah SAW doanya mustajab. Jangan sampai seorang muslim hanya dengan hadiah yang tidak seberapa, tetapi dosanya di dunia dan di akhirat. Ya. Karena Allah akan melaknat, hidupnya tidak akan tenang, urusannya tidak akan lancar urusannya di dunia dan di akhirat kalau tidak bertobat diancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian apakah boleh seseorang terima gaji ya? Seorang sudah mendapat gaji menerima hadiah, maka ini tidak boleh hukumnya. Kenapa? Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Ibnu Lubiyah untuk menarik zakat. Kemudian setelah Ibnu Lubiyah tersebut datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, ini zakat dan ini hadiah orang-orang berikan kepadaku. Maka apa yang ketika itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu beliau bersabda, "Ma balu 'amilin ab'atsuhu?" Apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan? Jadi sudah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk penarik petugas zakat dan mereka sebagai 'amil, 'amil ini berhak mendapatkan dari upah dari sebagai pekerja menarik zakat tersebut. Fayaqul hadza lakum, kemudian pekerja tersebut mengatakan ini zakat, wa hadza udiyali, dan ini hadiah orang-orang berikan padaku. Afala qa'ada fi baiti abih, apakah kalau dia duduk saja tidak kami perintahkan pekerja duduk saja di rumah bapaknya, au fi baiti ummi, atau di rumah ibunya, hatta yanzura ayuda ilai, dan dia menunggu apakah mungkin dia diberi orang hadiah. Ya. Wallazi nafsu Muhammadin bihi, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, demi Allah. La yanalu ahadun minkum min hasyan illa jabi yaumal qiyamah. Orang yang mengambil demikian itu hadiah tadi yang dikatakan hadiah, nanti dia akan memikulnya di hari kiamat. Yahmilu ala unuqi, dia akan memikulnya di pundaknya, ba'irun lahu ruqa. Kalau yang di hadiah tersebut adalah unta, dia akan memikul unta tersebut. Au baqarah laha khuar, atau dia kemikul sapi yang hadiah diberikan tadi, dan sapi itu akan mengeluhkan suara yang keras. Au syatun ta'ir, atau domba yang mengeluarkan suara yang mengembek. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hal ballagtu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan pada aku sudah menyampaikan. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita untuk mengambil suap hadiah-hadiah yang mana orang berikannya di tersebut ada yang diinginkannya dari kita. Atau kita sudah mendapat gaji, maka kita tidak dibenarkan menerima tips dari orang lain, karena ini merupakan adalah suap. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istamalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan." Siapa yang kami pekerjakan dan sudah kami berikan upah, fama akhadha ba'da dzalik fa huwa ghulul. Kalau dia masih nerima juga hadiah dari orang lain, maka dia itu adalah harta yang haram. Ya, dia akan memikul harta haram tersebut di hari kiamat nanti. Ya. Mungkin ada pertanyaan di benak kita. Ada alasan, ya. bahwa Rasulullah SAW merupakan pemimpin. Ya, beliau adalah pemimpin, adalah pejabat. Dan beliau mengatakan apa? Beliau menerima hadiah dan tidak menerima, tidak makan zakat. Ya. Maka ada yang mengatakan Rasulullah adalah seorang pejabat, tapi beliau menerima hadiah. Ya, mungkin ini syubhat yang diberikan. Maka kita meniru Rasulullah SAW, boleh dong kita sebagai pejabat, sebagaimana Rasulullah SAW pejabat, menerima hadiah. Ya. Maka syubhat ini tentunya sudah bertentangan dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Terus bagaimana kita membantahnya? Kenapa? Karena tadi dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW melarangan bagi seorang sudah menjabat suatu pekerjaan digaji untuk menerima hadiah. Nah, bagaimana kita membantah orang yang katakan bahwa Rasulullah SAW pejabat mendapatkan hadiah? Maka bantahan ini sudah dijawab oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika beliau ditanya, kenapa beliau menolak hadiah? Umar bin Abdul Aziz tidak mau menerima hadiah. Ya. Kenapa engkau tidak menerima hadiah? Bukankah Rasulullah SAW menerima hadiah? Apa jawaban beliau? Adalah hadiah yang diberikan kepada Rasulullah SAW benar hakikatnya hadiah. Adapun sekarang hadiah diberikan untuk tujuan riswah. Hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari. Jadi orang-orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW tidak mungkin berpengaruh pada putusan Rasulullah SAW, dan mereka memberikannya murni karena cinta. Para sahabat memberikan hadiah itu karena cinta, tidak ada hubungan sama sekali mengharapkan dunia. Terbebas mereka untuk mencari suap tersebut. Ya, maka Abdul bin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, maka sekarang orang-orang berikan hadiah kepada seorang pejabat itu tidak lagi murni sebagai hadiah, itu sudah menjadi suap. Dan pembahasan terakhir, setelahnya kita akan adakan diskusi tanya jawab, nah, sekitar muamalah, kapan riswah tersebut dibolehkan? Ya, tadi sudah kita ketahui riswah ini adalah sesuatu yang haram. Ya, tetapi para ulama berbeda pendapat apakah ada riswah yang boleh atau tidak. Pendapat yang pertama, ya, permasalahannya kenapa? Kenapa ada perselisihan para ulama, ada riswah yang boleh atau yang atau semuanya haram? Kenapa? Karena kita hidup di memang realitasnya apa? Sudah tersebar suap. Sehingga apa? Banyak kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang mana seorang muslim sangat susah baginya mendapatkan hak-haknya kalau tidak memberikan suap. Ya. Apakah pada saat itu boleh atau tidak seorang muslim memberikan suap untuk mendapatkan hak-haknya atau supaya dia tidak dizolimi lebih besar lagi? Apakah boleh dia menyuap? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ini kasusnya boleh tidak kita melakukan suap ketika hak-hak kita kalau tidak melakukan suap akan diambil oleh orang lain. Atau kita kalau tidak menyuap kita akan dizolimi. Ya, maka memudaratkan pada diri kita. Apakah ini dibolehkan kita menyuap sehingga kita bisa mendapatkan hak kita atau kita terbebas dari kezoliman? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukum menyuap tersebut tetap berdosa, ya, tetap tidak dibolehkan. Ini pendapat pertama dari ulama. Apa dalilnya? Karena hadis-hadis dan ayat yang menjelaskan terhadap suap itu tidak ada pengecualian, ya, artinya mutlak. Tanpa ada pengecualian, maka apapun keadaannya tetap haram. Ya, ini dalil yang pertama. Maka pendapat kedua, maka dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan memberi sogok dan dosanya hanya menimpa si penerima sogok. Nah, ini para sebagian ulama mengatakan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu hukumnya boleh bagi orang menyogok dan dosanya hanya pada orang yang disogok tersebut. Yaitu kapan? Bila dia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dia memberikan sogok, atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang menimpa dirinya kecuali dengan bayar sogok, maka pada saat itu ia boleh membayar sogok tersebut. Apa dalilnya? Dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan ini dibolehkan. Dalilnya apa? Pertama, yaitu Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, berkata sogok ada 4 bentuk. Bentuk yang keempat, sogok yang diberikan untuk menolak kezaliman pada diri dan hartanya dari orang yang penerima sogok. Sogok jenis ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Ya, haram bagi penerima, orang yang memberikan tersebut boleh bagi dia. Itu pendapat Ibn Abidin mazhab Hanafi. Begitu juga mazhab Syafi'i Ar-Ramli mengatakan boleh juga. Dan juga mazhab Hambali Ibn Qudamah dan Ibn Taibi yang berkata seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Pendapat ini yang dinukil dari para ulama salaf dan para ulama besar. Dalilnya apa? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat berada di Habasyah, Ibnu Mas'ud ketika berada di Habasyah, harta beliau diambil oleh seseorang. Maka beliau membayar sogok sebanyak 2 keping uang emas seraya berkata, dosa sogok ini hanyalah ditanggung oleh orang yang menerima. Asar ini diberikan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, ini dalilnya bahwa Ibnu Mas'ud pernah melakukannya karena pernah dizolimi dan dia tidak mendapatkan hartanya kecuali harus membayar uang 2 dinar. Wallahu alam, pendapat mayoritas ini ya kuat dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Itulah bagaimana pengertian suap dan bahaya suap, dan semoga kita benar-benar terbebas dari suap ini, masyarakat kita, dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan suap ini, untuk meninggalkan suap ini agar tidak membahayakan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Saya rasa cukup materi kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, baik tentang materi yang kita bahas malam ini maupun yang lainnya tetapi berkaitan dengan muamalah, dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, kalau dia tidak menjabat mungkin enggak dapat parsel. Kalau dia bukan seorang pejabat mungkin enggak dapat parsel, tidak mungkin. Karena dia menjabat itulah dapat parsel di sana, itulah suapnya. Sebagaimana yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pada Ibnu Lutbiyah. Ya. Karena dia dipekerjakan itu dia mendapatkan hadiah. Kalau tidak dipekerjakan tidak mungkin dapat hadiah. Berarti itu bukan hadiah, tetapi itu adalah apa? Suap. Ya. Maka haram para pejabat menerima parsel di hari Lebaran. Maka berikan kepada keluarga-keluarga yang miskin atau tolak, ya. Tolak, langsung tolak, maka itu jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apabila ada 2 perusahaan sedang mengikuti tender, tapi salah satu perusahaan tersebut memberikan suap ke semua yang punya tender, itu hukumnya apa? Untuk pekerjaan maupun hasil yang didapatin salah satu perusahaan tersebut. Suap kepada tender atau orang yang mengurus proyek? Dia diangkat atau memang dia punya proyek itu tersebut? Ada 2 perusahaan lagi ikut tender. Ya. Jadi salah satu perusahaan memberi memberikan suap ke punya proyek supaya dia dapat proyeknya. Saya belum kebang, belum tergambar oleh saya. Masa ada orang punya proyek mau dia disuap? Yang disuapnya ini siapa? Orang melelang, bukan proyek dia kan? Bukan, dia hanya ditugasi untuk mencari yang mengerjakan proyek ini, bukan dia punya proyek itu. Nah itu jelas suapnya. Dia seharusnya ditugaskan untuk mencari orang yang betul-betul sesuai yang diinginkan oleh dengan proyek tersebut. Nah maka ini jelas suapnya, tidak boleh, haram ini. Ya. Dari segi itu. Maka tentunya di sini adalah yang haram tersebut suapnya. Adapun dengan pekerjaannya, tentunya hasil gaji dari dia mengerjakan tersebut atau itu adalah halal. Ya. Tetapi ini jangan dilakukan. Kenapa? Kalau sudah melakukan zolim kepada orang lain, ya, dan melakukan sudah dosa, ini berbahaya. Ya. Adapun kalau diingin tanyakan hukumnya, apakah hasil pekerjaannya halal? Hasil pekerjaannya itu karena dia pekerjaan dari situ tersebut adalah halal. Tetapi melakukan suap itu adalah suatu dosa yang besar. Ya. Wallahu ta'alam. Silakan. Yang disuapnya ini siapa? Mencari orang yang berhak itu. Maka dia harus menyebutkan bahwa dia mendapatkan jabatan ini telah menyuap. Ya, dia harus menyampaikan, saya mendapatkan jabatan ini saya telah menyuap. Ini cara bertobatnya. Ya, agar diikhlaskan oleh orang yang memang mendapatkan pekerjaan tersebut. Bisa paham maksud saya? Ya, dia harus nyampaikannya. Kalau diizinkan ya udah enggak apa-apa, kamu memang ahli bidang ini, maka boleh dia kerja tersebut. Tapi kalau tidak diizinkan, kamu harus turun lagi. Maka harus turun. Maka harus minta persetujuan dulu dari orang yang berhak untuk menentukan jabatan kita tersebut. Ya, wallahu taala, kita lanjutkan setelah azan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, silakan Pak. Ya. Ya. Ya. Ya. Ngasih tip ke siapa? Yang tidak diketahui oleh siapa? Si pengemudi. Uang dikasih ke ojek online. Ha? Ya. Terpotong. Ya. Oh, bisa begitu. Bisa lagi memberikan tip. Oh, pakai e-money juga. Oh, gitu. Yang tanyakan? Tidak dikatakan. Ya, kalau demikian itu boleh hukumnya. Kenapa? Karena mereka bukan orang gajian, mereka bukan karyawan. Maka itu murni hadiah, maka itu hukumnya boleh. Ya, itu hukumnya boleh. Misalkan bapak saya perintahkan tolong kerjakan ini, saya lihat hasil kerjanya bagus, maka saya kasih hadiah, itu boleh. Yang dilarang itu dia pegawai tempat lain dan digaji tempat lain. Memang pekerjanya dapat gaji untuk kerja itu, kemudian kita kasih hadiah, itu yang dilarang. Hadiah dari kita itu bukan hadiah, tapi adalah suap bagi dia. Dan kita yang berikan uang tersebut adalah uang suap juga. Ya kalau itu dibolehkan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu berikan keberkahan dan keselamatan kepada Ustaz. Afwan Ana yang bertanya Ustaz, bagaimana jika ada seorang tukang parkir, dia menentukan tarif Rp2.000 per motor. Ada pengendara motor yang parkir, kemudian memberi Rp5.000. Apakah 3.000 yang dapatkan tukang parkir itu haram? Jazakallahu khair. Tukang parkirnya kalau dapat gaji haram dia. Ya, kalau dia sudah digaji sebagai tukang parkir, maka kelebihan itu adalah haram, suap jadinya. Ya. Tapi kalau dia tukang parkir bukan orang gajian, tentunya itu boleh. Karena mereka ya bukan ya boleh, karena mereka tidak mendapat gaji dari pekerjaannya tersebut. Maka yang kita berikan adalah memang upah dari kita. Maka upah kita naikkan sesuai dengan keinginan kita, itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan Pak. Hadiah ulang tahun dari anak pejabat. Anak pejabat memberikan hadiah kepada seorang pejabat punya anak, menikahkan anaknya, ya, ya. Kalau itu nggak ada hubungannya dengan itu murni hadiah diberikan pada anaknya, ya. Maka tidak ada hubungan dengan jabatannya. Wallah ta'alam itu. Untuk yang hadiah ketika di ulang tahun tersebut, apa ketika anaknya menikah tadi ada orang memberikan hadiah, ya maka itu adalah harta untuk anak, bukan harta untuk si pejabat tadi, maka hukumnya boleh. Allah Ta'ala alam. Ya silakan. Jali itu dalam syariat, tapi bukan dalam, nggak tahu kalau dalam pemerintahan, ya. Tapi dalam syariat hukumnya bukan untuk si bapaknya sebagai pejabat. Allah Ta'ala alam. Silakan. Ya. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa ketika kita sudah digaji haram kita menerima tips. Bagaimana agar halal? Maka kita minta izin kepada orang yang memperkerjakan kita. Ya, maka dia jadi halal. Misalkan atasan kita, kita sampaikan, kalau kita guru di suatu lembaga pendidikan, kita sampaikan kepada kepala sekolahnya. Saya mendapatkan tips bagaimana nih, boleh atau tidak saya menerimanya. Kalau diizinkan maka halal bagi kita. Ya. Kalau tidak diizinkan ya berarti kita harus kembalikan pada orang tertentu. Kalau dia enggak menerima maka kita berikan pada fakir miskin. Ya. Apakah di keluarga kita atau keluarga selain dari keluarga kita, wallahu ta'ala. Ya. Bisa dipahami? Ya, semoga ini bermanfaat bagi saya kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.